Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah masuk pada pembicaraan kalimat yang beliau sebutkan dalam Asruddin wa Qaidatu. Setelah kita sampaikan makna secara global tentang kalimat la ilaha illallah dan fadlu atau fadail kalimat la ilaha illallah, karena sungguhnya dua poin yang beliau sampaikan pada Asruddin wa Qaidatu ini adalah rincian atau kandungan yang ada di dalam kalimat la ilaha illallah. Al-aslul awal, pokok yang pertama, yaitu al-amru bi-ibadatillahi wahdah, la syarika lah, wa tahridu ala dhalik, wal mualatu fihi, wa takfiru man tarakahu. Ada berapa poin ya kawan situ? Berapa poin? Ya. Pertama, al-amru bi ibadatillah wahdah la syarikalah. Yang kedua, wat tahridu ala dhalik. Yang ketiga, al-mualatu fihi. Yang keempat, yaitu wat takfiru man tarakahu. Ini empat poin yang beliau sebutkan berkaitan dengan al-aslul awal, perintah beribadah kepada Allah semata tanpa penyekutuan sama sekali terhadap Allah. Ini yang terkandung dalam kalimat penetapan ubudiyah, penetapan ibadah kepada Allah SWT. Perintah untuk bertauhid dalam perkara ibadah ini, ikhwan, perintah yang datang pertama kali dalam Al-Quran. Coba ayat apa dari awal ayat surat Al-Baqarah, antum baca terus berjalan ketemu ayat perintah. Apa perintah pertama kali dalam Al-Quran semenjak antum baca surat Al-Baqarah dari Alif Lam Mim terus berjalan terus? Ayat yang mana, ikhwan? Dalam bentuk perintah. Ayat yang mana, ikhwan? Dalam bentuk perintah dari antum baca Al-Baqarah, yang mana ayatnya? Yang mana? Alif Lam Mim terus jalan, ayat kedua, ketiga, keempat, kelima, terus ketemu ayat perintah yang mana? Yang mana? Bunyinya bagaimana? Mana perintahnya? Yang mana, ikhwan? Iya itu. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus sampai Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ini apa? Ayat yang pertama kali datang dalam bentuk perintah semenjak antum baca ayat atau surat Al-Baqarah. Ini perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Anda beribadah kepada Allah, ya ayuhan nasu budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu. Allah yang telah menciptakan kalian, orang sebelum kalian, Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit, yang dengannya Allah tumbuhkan tetumbuhan, yang akan keluar buah-buahan untuk rezeki buat kalian, maka jangan sekali-kali menjadikan Allah sekutu, tandingan bagi Allah, sedangkan kalian tahu. Intinya ayat ini adalah datang dalam bentuk perintah untuk mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Demikian pula ikhwan, larangan yang paling besar dari seluruh larangan Allah adalah syirik. Dan juga ketetapan Allah, yang Allah tetapkan pertama kali adalah ketetapan kewajiban mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Dan Allah telah menetapkan kepada Anda, Allah telah membuat ketetapan kewajiban, mewajibkan, yaitu jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-amru bi ibadatillahi wahdah la syarikalah. Perintah untuk betul-betul manusia menegakkan ibadah kepada Allah. Secara umum ikhwan, Allah perintahkan, Allah jadikan kehidupan kita ini dalam rangka untuk mewujudkan ibadah, agar dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Akan tapi Allah kehendaki pula ikhwan, ibadah yang Allah perintahkan kepada kita adalah ibadah tauhid. Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Kalimat liya'budun kemudian ditegaskan dengan tafsiran sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan liya'budun ay liyuwahidun. Liya'budun maksudnya adalah dalam rangka untuk mentauhidkan Allah. Ibadah tauhid. Karena tidak setiap orang yang mereka telah beribadah kepada Allah, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Benar? Buktinya? Iya. Buktinya adalah banyak orang yang mereka telah beribadah kepada Allah, termasuk di antara sejarah, bukti sejarah yang paling nyata adalah kondisi masyarakat musyrikin. Mereka telah beribadah kepada Allah, mereka punya ibadah kepada Allah, akan tapi tidak mentauhidkan Allah. Ini yang tidak Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki adalah ibadah yang ditauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kalimat yang kedua, wat tahridu ala dzalik. Hendaknya digalakkan, dihasung, disemangati. Kemudian betul-betul dihidupkan amalan ibadah tauhid di tengah-tengah manusia. Orang yang mereka telah tahu tentang kedudukan kalimat tauhid, kedudukan tauhid, dan tahu tentang hakikat tauhid, di mana letak pentingnya dan di mana letak kedudukannya dalam agama ini. Maka apabila dia telah mengetahui tentang pentingnya kedudukan tauhid ikhwan, maka hendaknya dia memiliki semangat untuk menyebarkan tauhid tersebut. Semangat untuk menghidupkan tauhid di tengah-tengah kehidupan manusia. Maka di antara faedah kata para ulama, ketika Syekh Muhammad At-Tamimi menyusun kitab tauhid, yang pertama, bab yang pertama adalah bab tauhid. Ini tentang kedudukan tauhid dan arti penting tauhid dalam agama, dalam Islam. Bab yang kedua tentang fadlul tauhid, keutamaan tauhid. Sehingga ketika orang telah mengetahui tentang kedudukan tauhid, kemudian dia tahu keutamaannya. Dan orang kalau tahu keutamaannya akan semangat, ikhwan. Orang kalau tahu keutamaannya, apa fadilahnya suatu amalan, maka dia akan semangat untuk melakukannya. Bab yang ketiga, keutamaan tauhid yang lebih khusus, itu man haqaqat tauhida dakhala al-jannah bighairi hisabin wal adzabin. Barang siapa yang dia mentahqiq, mewujudkan tauhid dengan murni, dengan benar, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Bab yang keempat berkaitan dengan yaitu al-khawfu ani syirki, membangkitkan semangat untuk takut dari perbuatan syirik. Setelah punya semangat untuk dia bertauhid, mengetahui keutamaan tauhid, maka yang tidak boleh ditinggalkan harus ada penyeimbangnya, yaitu takut dari terjerumus dalam perbuatan syirik. Setelah dia mengetahui keagungan tauhid, kedudukan tauhid, keutamaan tauhid, takutnya dari syirik, bahaya syirik, baru bab yang kelimanya beliau mengajarkan tentang addu'a'u ila syahadatian la ilaha illallah. Ini berdakwah, mengajak kepada syahadat kalimat la ilaha illallah. Para ulama jelaskan di antaranya, ikhwan, barang siapa yang dia telah mengetahui tentang kedudukan tauhid, dia telah mengetahui tentang keutamaan tauhid, dia telah mengetahui tentang bahaya syirik, maka tidak akan sempurna pengetahuan dan keyakinan dia tentang tauhid yang seperti ini kecuali dia wujudkan yang kelima ini, dakwah, mengajak manusia kepada tauhid. Kalau orang tahu ini perkara penting, super penting, terpenting, paling penting, maka dia akan betul-betul ingatkan kepada manusia supaya betul-betul mewujudkan perkara ini. Kalau dia sudah tahu ini penting, terpenting, paling penting, paling utama, paling pokok, paling menentukan, kemudian dia tidak punya semangat mendakwahkan perkara ini, menunjukkan dia keyakinan dia belum menancap, belum sempurna yang menancap di hati dia. Maka harus berikutnya tahril. Bagaimana menyemangati manusia, menghasung manusia, menghidupkan semangat di tengah-tengah manusia untuk betul-betul menghidupkan tauhid. Maka seluruh para Nabiullah alaihi salatu wasalam yang mengetahui tentang kedudukan, makna, nilai, keutamaan tauhid, tidaklah mereka berdakwah kecuali yang pertama kali adalah membangkitkan, menghidupkan jiwa mereka untuk punya semangat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal mualatu fi. Dan dia menegakkan al-wala. Dia menegakkan mualah al-wala. Loyalitas. Loyalitas dia bangun di atas tauhid. Loyalitas dia bangun, dia tegakkan di atas tauhid. Bukan karena kepentingan jabatan, bukan karena kepentingan rekrutmen massa, bukan karena kepentingan mendapatkan harta, bagi-bagi harta, kekuasaan, mendapatkan jatah sama-sama. Enggak. Loyalitas dia, kecintaan dia tumbuhkan di atas asas tauhid. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah awthaqul iman, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuatnya tali iman, sekokoh-kokohnya tali iman adalah apabila tumbuh di hati dia kecintaan karena Allah, kecintaan di jalan Allah, dan kebencian karena Allah dan di jalan Allah. Apabila perasaan ini telah belum tumbuh, sesungguhnya belum sempurna pertumbuhan tauhid dalam diri seorang. Dia benci atau dia mencintai, itu urusannya adalah karena urusan tauhid, urusan berkaitan masalah tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan, telah mewajibkan urusan ini. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali-wali kalian, wahai kaum mukminin, wali-wali kalian yang layak Anda untuk memberikan loyalitas? Yang pertama Allah, yang kedua Rasulnya, yang kedua kaum mukminin. Inilah yang layak Anda, hati Anda, untuk menegakkan loyalitas kepada perkara ini. Kepentingan Allah segala-galanya. Loyal kepada Allah, yakni Anda siap untuk menjadi hamba Allah, Anda siap untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, kita siap untuk menjadi orang yang selalu menyambut seruan-seruan Allah, loyal kepada Allah. Ya Rab, aku hamba-Mu ya Rab. Siap untuk betul-betul mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wali kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kecintaan kita kepada Nabi, kesiapan kita untuk ittiba, kesiapan kita untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Nabi satu-satunya pembimbing yang akan mengantarkan kita ke jannah. Ini loyal. Loyal. Orang bahasa orang sekarang loyalis, loyalis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loyalis Islam. Kita bukan loyalis siapa-siapa dan bukan loyalis apa-apa, akan tapi kita loyalis Allah, Rasulullah dan Islam. Kemana? Kesana. Loyal kita kesana. Kita akan mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ini loyalitas. Sehingga kita menegakkan loyalitas dan kita akan membenci orang membenci Allah dan Rasulnya. Maka kita loyal pula kepada kaum mukminin, karena mukminin adalah orang yang mereka telah menegakkan loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apabila kita akan ingin belajar menegakkan loyalitas seperti ini, ikhwan, belajarlah tentang masyarakat muhajirin dan masyarakat ansar, bagaimana mereka memiliki wala yang sangat jelas. Ada enggak di antara antum yang hafal surat Al-Hasr? Dalam pada kalimat di antaranya ayat walil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Ada yang hafal, ikhwan? Hafal antum? Ada yang hafal? Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ini yang pertama berkaitan dengan muhajirin dan para fuqara dari kalangan muhajirin, yang mereka ini terusir dari negeri mereka, terusir jasadnya dan terusir hartanya. Jasad mereka dikeluarkan dari kampung halaman, harta mereka dilucuti, ditinggal di Mekah dilucuti sehingga dia keluar ibaratnya hanya membawa badan dan apa yang bisa dia bawa. Sawah ladang, tempat tinggal, simpanan harta ditinggal semuanya. Dalam rangka apa? Bukan dalam rangka untuk lebih makmur. Dari Jawa ke Sumatera atau dari Jawa ke Kalimantan. Di sini enggak punya lahan, di sana punya lahan berhektar-hektar. Di sini enggak punya pekerjaan, di sana punya pekerjaan. Bukan untuk itu. Akan tapi yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan. Hatinya kata Allah, Allah yang tahu hati mereka. Allah katakan hatinya para muhajirin ketika dia keluar dari Mekah ke Madinah dalam rangka untuk hijrah, mereka itu semata-mata hanya mencari keridhaan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yabtaghuna wajah Allah. Mereka adalah orang-orang yang mencari wajah Allah, keridhaan Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulahu. Dan tidaklah mereka melakukan itu semuanya kecuali semata-mata dalam rangka untuk memberikan pembelaan kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang bicara Allah tentang hatinya muhajirin seperti itu. Apa yang mereka lakukan semata-mata adalah karena mencari keridhaan Allah. Menjadi keutamaan karunia Allah dan keridhaannya. Dan dalam rangka memberikan pembelaan, pertolongan kepada Allah dan Rasulnya, ini adalah walak. Walak yang jelas. Walak kepada Allah, walak kepada Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan tentang orang muhajirin, ulaika humus shadiqun. Mereka orang jujur. Mereka adalah orang jujur dengan keimanan mereka. Mereka telah membuktikan bahwa dia adalah mukmin. Dia adalah dengan keimanannya telah dia buktikan dia membela iman dengan segala-galanya, dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan ketulusan niat dia. Ini muhajirin ikhwan. Dia telah menunjukkan wala yang jelas. Karena Allah dan karena Rasulnya, karena agamanya, maka dia rela tinggalkan hartanya, dia rela tinggalkan tempat tinggalnya. Berat gak? Kira-kira berat gak ikhwan? Antum jangan pikirkan mereka sejarah kayak gitu aja. Tapi seandainya antum pelakunya, berat gak? Terusir dari rumah, terusir dari harta, terusir dari kampung halaman, terusir dari negeri Anda, ke tempat yang belum jelas pekerjaannya apa, nanti pendapatannya apa, kemudian mau tinggal di mana, enggak jelas. Hanya semata-mata adalah yabtaghuna fadla minallahi wa ridwanan. Ini tentu menunjukkan tulusnya keimanan mereka. Maka Allah katakan ulaika humus shadiqun. Yang kedua, ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim. Dan orang-orang yang mereka telah mempersiapkan kampung halaman dan mempersiapkan keimanan sebelumnya, ini orang Ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang muhajirin dengan kecintaan yang tulus. Kecintaan mereka kepada muhajirin bukan karena ada efek-efek. Efek jabatan, efek harta, efek janji-janji dunia, enggak ada. Apa yang diharapkan ikhwan dari muhajirin yang terusir dari kampung halaman, yang tidak membawa apa-apa? Apa yang diharapkannya? Tidak ada. Tapi mereka mencintai para muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan lalu Allah katakan tentang hal yang ada di hati mereka, dan tidak target-target. Mbok-mbok nanti kalau bisa jadi menteri, atau bisa jadi sekretaris, sekjen, atau jadi apa, jabatan apa, lumayan. Enggak ada, bayangan seperti itu enggak ada. Yuhibbuna man hajar ilaihim, wala yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak didapatkan, kata Allah, dalam hati mereka itu ada sesuatu hajat, ada kebutuhan-kebutuhan khusus, ada niatan-niatan khusus berkaitan dengan motif duniawi ketika memberikan pembelaan, pertolongan, kecintaan kepada muhajirin. Enggak ada. Semata-mata walak mereka karena Allah. Semata-mata mereka wujudkan walak mereka seperti ini karena Allah SWT. Bahkan yang mereka lakukan, wayu'thiruna, mereka bersikap ithar. Wa'thiruna 'ala anfusihim walau kana bim khasasah. Bahkan mereka bersikap ithar, mendahulukan kepentingan saudaranya dibandingkan kepada dirinya sendiri, sekalipun dia bahkan sangat membutuhkan. Yang sangat mengherankan ikhwan, muamalah ansar dengan muhajirin. Di antara dikisahkan di antaranya ketika seorang Ansar berusaha untuk dia memberikan tawaran kepada sahabatnya muhajirin Abdurrahman bin Auf. Kata sahabat Ansar, "Wahai saudaraku, kalau engkau mau akan aku bagi hartaku berdua. Separuh untuk Anda, separuh sisakan ke Anda." Bahkan sampai pada tingkat, "Lihatlah istri saya, mana yang Anda suka akan saya cerai untuk Anda." Istrinya lebih dari satu. Dia suruh milih mana yang dia suka. Ikhwati fillah, dia ithar, bersikap ithar. Dan ithar seperti ini ikhwan hanya ada dalam urusan dunia, enggak boleh dalam urusan kepentingan akhirat. Kalau urusan akhirat berlomba-lomba, dalu-daluan. Tidak boleh ngalah-ngalahan, tidak boleh ngalah. Tapi dalam urusan dunia, wajib atau bersikap ithar adalah sangat utama. Mendahulukan saudaranya dalam urusan dunia sangat utama. Jatah antrian, antum persilahkan teman anda yang kelihatannya sih lebih sangat membutuhkan dan dia mendesak. Antum persilahkan duluan, anda ithar. Anda mundur sedikit jatahnya, anda dulukan teman anda, ithar. Tapi kalau anda persilahkan kawan anda, silahkan akhi, antum di sop yang terdepan, saya tak cukup di belakang sana. Ini bukan ithar, gak boleh. Urusan dalam urusan seperti ini gak ada, gak boleh. Bahkan para sahabat siap kelai dalam urusan seperti ini untuk mendapatkan yang terdepan, mendapatkan yang terdahulu. Tapi kalau dalam urusan dunia, siap untuk ngalah. Kita terbalik. Urusan agama, masya Allah, orang yang ithar. Ithar, super ithar. Masya Allah, pemurahnya luar biasa. Zuhud, tapi sayang, zuhudnya dalam urusan akhirat. Zuhud terhadap urusan akhirat. Kalau para sahabat, zuhud dalam urusan dunia. Kita zuhud dengan urusan akhirat. Maka pernah seorang salaf ketika datang orang, anta ashab mini, anda lebih zuhud daripada saya. Oh enggak, iya, anda zuhudnya kepada akhirat. Masya Allah, zuhud kepada perkara akhirat, perkara yang sangat mahal dia zuhud. Ini lebih zuhud berarti, sangat zuhud. Zuhud itu dengan perkara dunia untuk mendapatkan akhirat. Ah, dalam urusan dunia ada ithar, tapi dalam urusan kepentingan akhirat maka tidak ada ithar. Ayah dan anak, ikhwan, harusnya ngalah enggak? Harusnya ngalah. Ayah dan anak ketika ada kesempatan jihad, sama-sama tidak mau ngalah. Sama-sama enggak mau ngalah. Ayah enggak mau ngalah, anak enggak mau ngalah. Sampai akhirnya diundi antara ayah dan anak, ini siapa yang berangkat jihad. Wahai ayah, seandainya ini urusan dunia, aku akan serahkan pada kamu. Tapi ini urusannya surga, enggak bisa. Masya Allah. Ini menunjukkan bagaimana mereka berkaitan dengan semangat untuk mendapatkan kampung akhirat. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Barang siapa yang Allah jaga dirinya dari kekikiran jiwa, maka dia adalah orang yang beruntung. Karena asyuh, kebakhilan, kekikiran, ikhwan, adalah halak, adalah kebinasaan. Thalathun minal muhlikat, tiga perkara yang termasuk pembinasa. Apa ikhwan? Yang pertama, syuhun muta'un. Yang kedua, wahawan mutaba. Yang ketiga, apa yang ketiga? Wa ijabul mar'i binafsi. Syuhun muta', penyakit. Penyakit yang menggerogoti umat, penyakit yang menjalar di tubuh khususnya para pecinta dunia. Tidaklah orang dia kejangkitan syuh kecuali karena kecintaan dia kepada dunia. Dan manusia, masya Allah, kata Allah, cinta dengan dunia luar biasa. Diungkapkan Allah, hubban jamman. Mereka ini terhadap perkara dunia, hubban jamman, sangat kecinta, sangat besar kecintaannya. Wa inna li hubbil khairi la syadid. Dan mereka kepada harta sangat mencintai. Sehingga orang seperti ini maka tidak akan pernah puas. Maka kata Nabi, law kana li ibni Adam wadiyan min malin labtagha thalithan. Seandainya anak Adam punya dua lembah harta, pasti kata Nabi akan mencari yang ketiga, karena cintanya kepada harta dan karena semangatnya dan rakusnya kepada harta. Dan kemudian kalau dia sudah memiliki bakhil, minal bukhala, dia adalah bakhil, dia pelit untuk mengeluarkan, kecuali orang punya kepentingan, baik itu kepentingan dunia atau kepentingan akhirat. Maka dia baru akan bisa dermawan ketika ada kepentingan dan ada kalkulasi hitung-hitungan untung. baru dia akan keluarkan. Maka kata Nabi, orang yang sedekah itu, as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu tanda bukti. Tanda bukti apa ikhwan? Burhanun ala sidqi imanih. Tanda bukti atas benarnya keimanan dia. Seandainya dia tidak mengimani bahwasanya yang dia keluarkan akan diganti banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak akan dia keluarkan. Enggak akan dia keluarkan, dia akan bakhil. Dia keluarkan sedekah karena dia yakin Allah akan ganti berlipat-lipat. Maka dia telah memiliki tanda bukti keimanan. Burhanun ala sidqi keimanan. Dia muhajirin telah memberikan wala kepada Ansar, memberikan wala kepada muhajirin. Ayat yang ketiga. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sekarang ada pertanyaan ikhwan. Kelompok yang ketiga ini di mana letak walaknya? Muhajirin walaknya kepada Allah jelas. Pembelaan dia kepada Rasul Allah dan Rasulnya jelas. Kelompok Ansar walaknya kepada Allah, Rasulnya dan kaum mukminin telah ditunjukkan. Sekarang kelompok yang ketiga. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun. Di mana letak walaknya kawan? Dan orang-orang yang datang setelahnya, generasi setelah Muhajirin dan Ansar, maka mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ya Rabb, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Di mana letak walaknya, ikhwan? Di mana letak walaknya kelompok yang ketiga ini kepada kaum mukminin? Di mana, ikhwan? Di mana letak walaknya? Di mana? Ada yang enggak tahu? Di mana ya, kawan? Di mana letak walaknya kelompok yang ketiga ini kepada kaum mukminin? Ayat pertama tentang muhajirin, ayat kedua tentang Ansar, ayat ketiga tentang generasi setelah muhajirin dan Ansar. Di mana letak walaknya? Mana ya, kawan? Di mana? Letak walaknya adalah pada doa yang dia ucapkan, kecintaan dia kepada kaum mukminin yang lainnya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Kecintaannya telah mengantarkan dia berdoa kepada Allah akan mengampunkan kaum mukminin. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu ya rab, jangan kau tanamkan dalam hatiku ada perasaan ghil, ada perasaan kedengkian kepada kaum mukminin. Ini wala. Sehingga dia betul-betul mendapat, dia betul-betul memberikan kecintaan, ketulusan kepada mereka, loyal kepada mereka, di antara dengan ungkapan doa-doa, dan agar supaya tidak memiliki rasa ghil, tidak memiliki perasaan dengki kepada kaum mukminin. Ini wala kepada kaum mukminin. Wal muwalatu fihi wat takfiru man tarakahu, dan mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid. Orang yang meninggalkan tauhid maka dia kafir. Akan tapi ikhwan, catatan yang penting di sini, dalam masalah takfir, dalam masalah pengkafiran, kita harus paham dua hal, takfir mutlak dan takfir muayyan. Takfir mutlak dan takfir muayyan. Takfir mutlak itu takfir lepas tanpa menentukan orang-orangnya. Barang siapa yang dia melakukan perbuatan ini, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ini takfir mutlak, tanpa menentukan orangnya. Akan tapi takfir muayyan, Anda kafir. Wahai Anda pelaku perbuatan ini, Anda kafir. Ini takfir muayyan. Ini yang harus hati-hati. Takfir mutlak pembahasan ilmiah, perbuatan ini menjadikan pelakunya kafir, perbuatan ini menjadikan pelakunya kafir, sama dengan perbuatan ini menjadikan pelakunya bid'ah, yakni mubtadi alul bid'ah. Akan tapi untuk mentakyin itu ada pembahasannya sendiri. Tidak boleh tergesa-gesa. Kalau asalnya kafir, memang kafir. Kalau asalnya muslim, dia melakukan perbuatan yang membuat dia keluar dari Islam, ini tidak boleh langsung dikafirkan. Di sana ada istilah syurut dan ada istilah mawani'. Ada istilah syarat-syarat yang harus dia penuhi dan ada mawani', penghalang-penghalang yang tidak yang menjadikan orang itu tidak boleh dikafirkan. Sehingga pembahasannya sangat rumit. Ini hanya pada kelasnya para ulama yang memiliki kawaid, kaidah, dawabit yang sangat kokoh. Dan ini haknya para hakim dari kalangan kaum muslimin. Ini al-aslul awal. Masuk isya, ikhwan. Kita cukupkan sekian dulu. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertanyaan yang akan datang. Bismillah. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.